Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadhiyatu kalamihim husulu thawabi dzikri wa in jahila ma'nahu. Ini masih meneruskan penjelasan tentang kesunahan dzikir yang dilakukan setelah sholat. Jadi di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa melakukan sholat sunnah setelah sholat fardu, hal itu tidak bisa menghilangkan kesunahan dzikir. Kemudian di kalimat yang saya baca tadi itu menjelaskan bahwa tuntutan penjelasan para ulama dari qadiyatu kalamihim itu terjemahnya tuntutan penjelasan para ulama menuntut bahwa pahala dzikir itu bisa dihasilkan walaupun yang membaca tidak mengetahui artinya. Jadi kita tahu bahwa zikir itu zikir yang disunahkan oleh para ulama dan diajarkan oleh Nabi itu tentunya tidak menggunakan bahasa kita, menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu ada pembahasan para ulama, apakah seorang yang membaca zikir sedangkan dia tidak mengetahui artinya, apakah dia mendapatkan pahala? Di sini dijelaskan mendapatkan pahala husulu sawabi dzikri wa in jahila ma'nah, walaupun yang membacanya tidak mengetahui artinya. Namun ada juga ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini. Wa nadzara fihil Asnawi, yaitu Asnawi ya. Al-Asnawi ini menganggap keterangan sebelumnya, yaitu keterangan mendapatkan pahala zikir walaupun tidak mengetahui artinya, ini perlu dipikirkan kembali. Nadhoro artinya perlu dipikirkan kembali, dalam arti beliau tidak setuju. Jadi menurut Al-Asnawi, seorang yang mengucapkan zikir tetapi dia tidak mengetahui arti zikir yang diucapkan, dia tidak mendapatkan thawabu dzikri, tidak mendapatkan pahala zikir. Walayati hadza fil Qur'an, hal itu tidak berlaku di dalam Al-Qur'an. Jadi perbedaan pendapat apakah seseorang bisa mendapatkan pahala bila tidak memahami apa yang dia ucapkan, ada perbedaan pendapat tentang itu. Perbedaan pendapat itu tidak berlaku dalam Al-Quran ya. Perbedaan itu hanya zikir saja, hanya terkhusus pada zikir. Kalau tentang membaca Al-Quran, apakah seorang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengetahui artinya, hal itu ulama sepakat membaca Al-Quran itu bisa mendapatkan pahala walaupun tidak mengetahui artinya. Mengapa demikian? Karena lita'abudi bilafdihi fa'uthiba qari'uhu. Karena memang membaca Al-Quran itu sudah dihitung ibadah. Jadi lafad dari Al-Quran itu sudah dihitung ibadah. Mengucapkan Al-Quran itu sudah dihitung ibadah. Fa'uthiba qari'uhu. Maka orang yang membacanya dia akan diberi pahala oleh Allah. Wa illam ya'rif ma'nahu, walaupun dia tidak mengetahui arti dari kalimat yang ia baca. Bihilafi dzikri, berbeda dengan dzikir. La budda ayya'rifahu walau biwajhin. Kalau dzikir untuk mendapatkan pahala harus mengetahui artinya walaupun secara umum, walau biwajhin. Secara umum artinya zikir yang kalimatnya panjang itu dia mengetahui intinya zikir itu untuk apa. Misalkan zikir untuk minta ampun, untuk istighfar, atau zikir untuk meminta hal-hal tertentu. Jadi menurut ulama yang ini, yang mengatakan tidak mendapatkan pahala bagi orang yang berzikir dan tidak mengetahui artinya, ternyata tidak mensyaratkan mengetahui seluruh arti zikir yang dia ucapkan. Cukup dengan biwajihin ya. Biwajihin artinya secara umum. Jadi walaupun tidak mengetahui artinya secara keseluruhan, namun mengetahui secara umum, itu sudah cukup untuk mendapatkan pahala zikir. Wa yundabu ayanta kilali fardin aw naflin min maudi isolatih. Ini ada kesunahan selanjutnya, yaitu disunahkan berpindah tempat, ya, berpindah tempat dari tempat sholat yang pertama untuk melakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi kalau kita melakukan lebih dari satu kali sholat, itu kesunahannya sholat itu tidak dilakukan di satu tempat tetapi berpindah tempat, itu sunnah ya. Jadi sudah melakukan satu sholat, bila ingin melakukan sholat yang kedua kali, bila ingin melakukan sholat yang lain, maka sunnahnya berpindah tempat. Mengapa disunahkan demikian? Liyashhadalahul maudi, supaya tempat yang ditempati untuk sholat menjadi saksi bahwa kita sholat di tempat itu. Berarti kalau kita berpindah-pindah tempat, itu artinya semakin banyak saksi yang menyaksikan kita sholat. Jadi kesunahan ini supaya memperbanyak saksi kita di saat kita melakukan sholat, yang saksi itu berupa tempat sholat. Namun kesunahan ini ada catatan, haitsu lam tu'aridhu fadhilatun nahwi shofi awal, selama tidak ada hal lain yang menentang maka kesunahan ini bisa berubah ya. Kalau ada fadilah, ada suatu keutamaan yang menentang hal ini, maka kesunahan ini bisa gugur. Contohnya di sini adalah keutamaan barisan pertama. Di saat kita jamaah, tentunya barisan yang paling baik adalah barisan yang pertama. Jadi andai kata seorang yang berada di barisan pertama, bila dia berpindah tempat, maka tempat di barisan pertama itu hilang, maka dia diharuskan untuk memilih keutamaan barisan pertama. Jadi ini maksudnya ada satu orang yang memiliki dua pilihan kesunahan. Pilihan pertama adalah kesunahan berpindah tempat, pilihan kedua kesunahan bertempat di shof pertama, bertempat di barisan pertama. Bila dia ada dua pilihan tersebut, maka di dalam kitab Fathul Munin ini lebih dipilih untuk mengambil keutamaan yang berupa shof pertama. Fa'ilam yantakil fasola bikalami insan, bila seseorang tidak berpindah ke tempat yang lain saat ingin melakukan sholat berikutnya, maka disunahkan untuk memisah dengan perbincangan manusia. Jadi andai kata ada satu orang yang ingin melakukan dua sholat, setelah melakukan sholat pertama dia tidak memungkinkan untuk berpindah ke tempat lain, maka untuk memisah dua sholat itu kesunahannya dipisah menggunakan perbincangan manusia, kalami insan. Jadi setelah salam tidak sunah langsung sholat, tetapi berbincang-bincang terlebih dahulu baru melakukan sholat berikutnya. Wa naflu li ghairil mu'takifi fi baitihi afdalu in amina fautahu aw tahawunan bihi. Ini ada kesunahan lain, yaitu mengenai tempat ya, tempat melakukan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah yang dilakukan selain orang yang beriktikaf, jadi mu'takif ini artinya orang yang beriktikaf. Bagi selain orang yang beriktikaf, dia disunahkan melakukan sholat sunnah di rumahnya, jadi fi baitihi. Jadi ini perbandingan lebih baik mana, melakukan sholat sunnah di masjid atau di rumah ya, melakukan sholat sunnah di masjid atau di rumah, itu bagi selain orang yang beriktikaf disunahkan lebih utama melakukan sholat sunnah di masjid, mohon maaf, melakukan sholat sunat di rumah ya, fi baitihi. Namun dengan catatan in amina fautahu au tahawunan bihi, selama melakukan sholat sunat di rumah itu tidak mengakibatkan sholat sunahnya tertinggal atau dianggap tahawun ya, dianggap ringan sehingga tertinggal. Walhasil kesunahan melakukan sholat di rumah itu ada catatannya, yaitu bila melakukan kesunahan ini, bila melakukan kesunahan sholat yang dilakukan di rumah itu tidak berdampak pada hilangnya sholat sunnah tersebut. Namun kesunahan ini, kesunahan melakukan sholat sunnah di rumah ini ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah illa fi nafilatil mubakkiri lil jum'ah. Pengecualian yang pertama adalah sholat sunnah bagi orang yang berangkat pagi untuk melakukan sholat jum'ah. Jadi mubakir ini artinya orang yang berangkat pagi ke masjid untuk melakukan sholat jum'ah. Baginya lebih disunahkan melakukan sholat sunnah di masjid. Pengecualian kedua, auma sunnah fihil jamaah. Pengecualian kedua adalah sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Jadi kita tahu bahwa sholat sunnah itu ada dua, ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Jadi melakukan sholat sunnah di rumah itu, kesunahan melakukan sholat sunnah di rumah itu terkhusus untuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Artinya untuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu kesunahannya di masjid. Kemudian pengecualian yang ketiga adalah awwaroda fil masjidi kanduha, sholat sunnah yang ada anjuran dari Nabi mengerjakannya di dalam masjid ya. Ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi dilakukan di dalam masjid. Contohnya seperti sholat duha, ini juga termasuk pengecualian sunnah melakukan sholat sunnah di rumah. Kemudian kesunahan yang terakhir, wa ayakunan tikolul makmumi ba'dan tikolil imam. Kesunahan yang terakhir yang berhubungan dengan perpindahan tempat ya, perpindahan tempat untuk melakukan sholat berikutnya adalah pindahnya makmum itu dilakukan setelah pindahnya imam. Jadi apabila kita berstatus makmum dan kita ingin berpindah tempat ke tempat yang lain, kesunahan kita adalah menunggu imam pindah terlebih dahulu. Jadi setelah imam berpindah, kita baru disunahkan berpindah tempat. Wa nudiba limusallin, wallahu a'lamu bisawabi.